بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari. Yaqulu syarihu rahimahullah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala Abu Isa Tirmidzi hadithu Ibn Mas'udin hadithu Hasanin sahih wa hadithu Ibn Abbas la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin rawahu al-Baihaqi. Wa qad dhahaba al-jumhur ila ishtirat al-wali wa khalafahum al-Hanafiyyah. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih melanjutkan penjelasan beliau tentang ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Kata beliau, wa hadithu Ibni Abbasin, dan hadithnya Abdullah Ibn Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah pernikahan, suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dari si wanita tersebut. Wa syahidai adlin, demikian pula adanya dua orang saksi. Rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah. Qala wa qad dhahaba al-jumhur ila ishtiratil wali. Jumhurul ulama berpendapat bahwa wali dalam pernikahan itu adalah syarat sahnya pernikahan tersebut. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi pada suatu amalan. Jika syarat satu ataupun lebih tidak terpenuhi pada suatu ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang terdapat rukun-rukun padanya, terdapat syarat-syarat padanya. Di antara syarat pernikahan adalah al-wali, adanya wali dari wanita tersebut. Apakah asabahnya, ayahnya, demikian pula kakeknya atau pamannya dari pihak ayahnya, atau kalau seandainya dia janda adalah anaknya yang laki-laki. Ini merupakan wali bagi wanita. Kalau seandainya dia tidak memiliki wali, maka al-hakim, qadhi, pemerintah yang menunjuk pihak-pihak tertentu, mereka sebagai walinya. Kalau di tempat kita KUA, mereka yang bertindak sebagai wali hakim. Tidak sah pernikahan seorang wanita tanpa wali, atau dia mengambil hak perwalian tersebut dan menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang dia senangi. Qala wa khalafahumul Hanafiyah. Dalam permasalahan ini, madhab Hanafiyah menyelisihi jumhur. Mereka berpendapat boleh wanita Rashidah menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang dia senangi. Dan ini qaulun dhaif, karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan ini telah kita bahas pada awal-awal pembahasan kitab ini. Qala amma ishtiratul adalati fi syahidaini فهذا أيضا محل خلاف. وهذا الحديث يدل على صحة اشتراط شاهدين وأن يكونا عدلين وبالله التوفيق. Adapun dipersyaratkannya keadilan pada dua orang saksi tadi, enggak sembarang saksi, tetapi harus dua orang saksi yang adil. Ini juga terjadi khilaf di sana. Wa hadzal hadis, dan hadis ini yadullu, menunjukkan ala sihhati ishtirati syahidain. Hadis ini menunjukkan tentang adanya atau dipersyaratkannya dua orang saksi. Wa yakuna adlain, dan dua orang saksi tadi adalah orang-orang yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mujahir bil fisq, bukan orang yang terang-terangan melakukan kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi seorang yang thiqah, seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia diangkat menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya seperti yang kita sebutkan tadi, harus terpenuhi syarat. Salat ada syarat-syaratnya. Manakala salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, tidak sah salatnya. Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Orang salat tidak mau menghadap ke arah kiblat, walau rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, berdirinya sempurna, tuma'ninahnya sempurna, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Tidak terpenuhi satu syarat sahnya salat, yaitu menghadap kiblat. At-taharah pun demikian. Bersuci, menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, merupakan syarat sahnya salat. Seseorang salat menghadap kiblat, berdiri takbiratul ihram hingga salam dengan kekhusyuan, tetapi tanpa taharah. Dia tahu kalau dia dalam kondisi berhadas. Dia tahu kalau dia belum berwudu, tetapi kemudian menghadap ke arah kiblat dan mengerjakan salat. Maka salatnya batilah, tidak sah. Demikian pula dalam pernikahan ini. Wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sehingga ketika seorang wanita menikah tanpa wali, maka pernikahan tersebut tidak sah dan harus dipisahkan di antara mereka. Wabillahi taufik, selesai kita dari pembahasan ini, dan insyaallah kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu 'ala ahadin min ashabin nabiyyi sallallahu 'alaihi wasallam fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa liqawli rasulillahi sallallahu 'alaihi wasallam idza dhukira ashabi فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وإذا رأيت الرجل. Dan apabila engkau melihat, mendapati ada seorang rajul, seorang yat'anu, mencela, ala ahadin min ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mencela seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari kalangan sahabat tersebut. Apakah sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, atau sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka-mereka yang masuk Islam terlebih dahulu, baik dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin, demikian pula sahabat-sahabat ansar. Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Madinah, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah? Apakah ketika Nabi masih berada di Mekkah, atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah? Sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiatnya, duduk dalam majelisnya, walau hanya mendengarkan sebuah hadis, satu nasihat, itu dikatakan sebagai sahabi. Man laqiya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik melihat Nabi, melihat sosok Nabi, orang-orang yang melihat atau yang buta, tidak melihat Nabi tetapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beliau sebagai utusan Allah azza wa jall, tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batina, wa mata ala dhalik, dan meninggal dunia di atas keimanan itu. Inilah sahabat. Sehingga orang-orang munafiqun, walau mereka secara lisan mengucapkan beriman kepada Nabi, bersama dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, tetapi munafik bukan sahabat. Kenapa kita ketahui, atau dari mana kita mengetahui bahwa munafik bukan sahabat? Karena mereka tidak beriman secara batin, hanya secara zahir saja, menampakkan di luar, tetapi batinnya membenci, memusuhi, dan ingin mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, dan ingin membuat kerusakan pada kaum muslimin. Sehingga munafik bukan sahabat, dan tidak ada dari kalangan sahabat yang munafik. Sehingga mereka berbeda. Tidak kita katakan para sahabat yang munafikin, enggak. Atau kita katakan pula para munafikin dari kalangan sahabat, enggak. Itu ungkapan yang keliru. Munafik bukan sahabat, dan tidak ada sahabat yang munafik. Munafik ya munafik. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan ketundukan kepada Rasul secara zahir, tetapi batinnya mereka membenci, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa siapapun yang mencela seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang belakangan masuk Islam, terlebih lagi kalau yang lebih dulu masuk Islam. Kata beliau rahimahullah, fa'lam annahu sahibu qawlisu, ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang memiliki ucapan yang jelek. Wa hawa, ketahuilah bahwa orang itu adalah sahibu hawa, pengikut, pengekor hawa nafsu. Bisa jadi dia mengikuti kesesatan orang-orang sebelumnya, bisa jadi pula dia yang mencetuskan kesesatan tersebut. Misal, dalam pelajaran sejarah, kebetulan yang menulis sejarah itu condong kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga ketika dia menyebutkan terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, dia menyudutkan, menjatuhkan, mencela. Apakah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Dijatuhkan, dicela di sana, direndahkan kehormatannya. Dalam rangka ingin membela sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini salah, ini keliru. Sahibu qawli su, sahibu hawa, sahibu bid'atin. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut, disampaikan, dibacakan, diceritakan di hadapan kalian tentang sahabat-sahabatku, kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah mereka, fa amsiku, maka hendaklah kalian menahan diri. Dalam sebuah majelis disebutkan di situ tentang kejelekan-kejelekan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tinggalkan majelis tersebut. Ketahui itu adalah majelisnya sahibu hawa. Atau disebutkan di sana kejelekan-kejelekan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Itu adalah majelis su, tinggalkan. Tinggalkan majelis itu, tinggalkan yang menyampaikannya. Atau disebutkan tentang Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa mereka memberontak atau mereka menyebutkan kejelekan tentang dua sahabat yang mulia ini, melawan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tinggalkan majelis itu, majelis su, majelis hawa. Demikianlah yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila disebutkan sahabat-sahabatku dengan kejelekan, dengan kekurangan, perendahan pada mereka, maka tahanlah diri kalian. Jangan mendengarkan, jangan mengikuti, jangan melanjutkan majelis tersebut. Qala faqad 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mautihi falam yaqul fihim illa khaira. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui atau telah mengetahui apa yang terjadi pada para sahabat berupa zalal yang ada di antara mereka setelah meninggalnya beliau. Akan tetapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang para sahabatnya kecuali kebaikan. Apalagi mereka-mereka yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya melalui wahyu dari Allah azza wa jal sebagai ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup di dunia ini. Seperti ashab, seperti al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi berita gembira sebagai ahlul jannah, masuk ke dalam al-jannah. Yang terdepan dari mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, yang terdepannya lagi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, afdalu al-ummati ba'da nabiyha, manusia terbaik termulia setelah para anbiya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Demikian pula ashab Badr, mereka-mereka para peserta perang Badar dari kalangan mukminin. Mereka telah diampuni dosa-dosa mereka. Demikian pula ashab Bay'at Ridwan, tidak akan ada di antara mereka yang masuk ke dalam an-nar. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara individu mereka. Kita imani keutamaan-keutamaan mereka. Kita pastikan pula mereka sebagai ahlul jannah sebagaimana yang telah dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, qauluhu wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu 'ala ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Adapun ucapan Imam Al-Barbahari di atas, apabila engkau melihat seseorang yang mereka itu mencela salah seorang dari sahabat Nabi, salah seorang, satu saja yang dicela, apalagi lebih dari itu, sampai akhir ucapan beliau, hadza huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah khilafan li ashabil bid'ah min rafidatin wa khawarij. Ini adalah pendapatnya ahlu sunnati wal jamaah. Tidak mencela para sahabat, tidak merendahkan mereka, tidak menjatuhkan mereka, akan tetapi menyebut mereka dengan sebutan yang mulia, menyebut mereka dengan sebutan yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khilafan li ashabil bid'ah, itu sebagai bentuk penyelisihan mereka, tamayyuz, perbedaan yang ada pada ahli sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat. Apakah itu dari kalangan Rafidah yang mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali ahlul bait dan beberapa sahabat saja, selain dari mereka kafir? Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, lebih parah lagi celaan mereka orang-orang Rafidah, bahkan menggelari keduanya radhiyallahu anhuma dengan sonamai Quraisy, dua berhalanya Quraisy, yang dimaksudkan adalah sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini Rafidah, Syiah Rafidah. Walau tampak di hadapan kita menyebut para sahabat dengan sebutan yang baik, itu taqiyah, ilmu kedustaan mereka agar diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Akidah mereka membenci, mencela al-khulafa'ur rasyidun, kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentunya. Wa khawarij, demikian pula orang-orang khawarij, mereka juga membenci, bahkan sangat membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahum yat'anuna fi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang khawarij, demikian pula Rafidah sebelumnya, mereka yat'anun, mencela, menghina, merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina zakkahumullahu fi kitabihi, yang mereka yaitu para sahabat telah dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukan hanya satu dua ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyanjung, memuji, memuliakan, menyebut dengan sebutan baik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan hanya dalam satu dua ayat, tetapi dalam sekian banyak ayat Allah tabaraka wa taala menyebut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan sebutan-sebutan kebaikan. Dalilnya insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.